أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولنصبك بالوجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولنصبك بالوجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم فلولا القلم ما وصل علم الأولين إلى الآخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kenikmatan oleh Allah, dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ikhlas hati kita mau meninggalkan rumah kita, kita masuk ke masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir dan berdoa di saat-saat mustajabah, dan kita mengisi badal isya'ain ini dengan mengaji bersama. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran itu ada surah pertama yang dinamakan dengan surah Al-Fatihah, surah pembukaan, di mana Al-Quran yang 30 juz, 114 surah dan 6.600 lebih ayat itu semua terkumpul pengertiannya itu, kandungannya itu dalam surah Al-Fatihah. Semua terdapat dalam surah Al-Fatihah itu. Baik itu menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah ibadah, masalah hukum, masalah kisah-kisah yang berkenaan dengan as-sabiqun, orang-orang terdahulu, masalah barang gaib, masalah al-jaza, semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu lebih ringkas lagi terkandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bismillahirrahmanirrahim itu juga terkandung dalam baknya bismillah itu. Kenapa? Karena itu mempunyai ta'aluk, mempunyai hubungan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Dari itu surah Al-Fatihah ini surah yang sangat mulia, surah yang penuh dengan fadilah, surah yang penuh dengan nikmat, surah yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bismillah menjadi bacaan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Kita hendaknya setiap perbuatan diawali dengan bismillah. Setiap apa yang kita kerjakan diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka akan kurang barokah. Kurang apa? Kurang barokah. Begitu juga dalam Al-Fatihah ini, Bu. Mulai apa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sama-sama. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Ladhdallin. Amin. Masyaallah. Terkandung semua itu di situ. Maka baca Al-Fatihah itu bermanfaat kepada diri kita, bisa bermanfaat kepada orang lain, bahkan bisa dijadikan ruqyah. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Nabi, saya ini sakit, tolong minta obat, Nabi. Nabi bukan dokter, tapi bisa dengan izin Allah mengobati, Bu. Kata Rasulullah, coba ambil air. Ambil air, dibaca Al-Fatihah oleh Nabi. Ditiupkan ke air itu. Silakan diminum. Ternyata dengan minum air yang dibaca Fatihah oleh Nabi, sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ruqiyah. Barakah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. Wabi barakatil Fatihah. Dari itu, hendaknya kita baca Al-Fatihah sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Coba di sini lihat tradisi mengirim surah Al-Fatihah. Kita kalau ada acara dimulai dengan Al-Fatihah, mau yasinan Al-Fatihah. Kenapa? Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi berpesan kepada pembaca kitabnya agar membacakan Al-Fatihah untuk putranya yang baru wafat dan untuk beliau sendiri dalam menutup tafsir surah Yusuf juz 18 halaman 233 sampai 244. Khususon ila almarhum ini, khususon ila almarhum ini,